one to spotlight. Get me spot on right. Don't think to do fine. We can hear peace at. Come from to spotlight. Get me spot on right. Don't think to do fine. We can hear peace at. Setidaknya punya cita-cita. Aku punya tujuan yang bisa ku perjuangkan dan ku cinta. What do you want to be? What kind of you want to be? Ikutilah aja dalam hatimu, jiwamu. Have you friends with that? Kau merasa bosan menjalani hidup yang berulang. Same day, same game with no fun. Aku kan apa yang membuatmu tertawa. Kecil sudah dibiar, tapi bukan berarti terbiar. Merintis mulai dari pasar, berharap bercita-cita jadi mercusuar. Bukan berarti mengecilkan sensasi, lebih memikirkan apa yang dibuat. Semua tantangan coba untuk diatas, tanpa meninggalkan yang asasi. Oh, I love what I do. Berbuat jangan pikir hatinya dulu. Hidup pasti ada waktu bentuk. Be wanna be a salta la esencia.